Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada hari ini babnya adalah iman kepada takdir. Karena di pertemuan-pertemuan terdahulu kita bahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian kitab-kitab Allah, kemudian rasul-rasul Allah. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hari kiamat hanya dengan membahas tentang Dajjal dan Imam Mahdi serta Nabi Isa. Sebenarnya penjabarannya lebih banyak, tapi kita ringkas saja sehingga di pertemuan hari ini adalah iman yang keenam. Wajib bagi orang yang beriman untuk beriman dengan adanya takdir. Siapa yang berkata saya tidak mengimani adanya qadar atau takdir, maka orang itu kafir, keluar dari Islam. Tapi kebanyakan manusia biasanya bukan bilang seperti itu. Bahasanya beda, tapi esensinya sebenarnya sama. Yang intinya dia tidak memahami adanya takdir. Bahasa umumnya orang kalau ditanya misalnya gini, kamu hebat, Anda sudah jadi manajer ya, muda-muda 30-an tahun sudah jadi manajer. Ya Pak, soalnya kita kerja keras. Itu bahasa lain dari tidak percaya dengan takdir. Seolah-olah Anda jadi manajer di usia muda adalah karena kerja keras Anda, bukan karena Allah yang mentakdirkannya. Waktu saya nikah dulu di kampung, saking kampungnya mau cari sinyal HP itu jalan dulu 5 kilo dari tempat istri saya tinggal. Kami diinapkan di sebuah rumah tetangga yang Masya Allah bagus. Saking bagusnya di tengah sebuah kampung yang gak ada sinyal HP, maka sepupu saya sampai nanya, Bapak dan Ibu tinggal di tempat seperti ini, tapi rumahnya bagus seperti ini, apa pendapatannya? Dari mana hasilnya? Oh, kita jualan cengkeh, kopra, kelapa, dan lain-lain. Ini ya, mungkin paling kaya kali di sini ya. Ya, ini karena semua hasil kerja keras kita selama ini. Bahasanya memang tidak sama, tapi esensinya itu kaya orang tidak percaya takdir. Karena Anda kaya raya bukan karena Anda pribadi, tapi karena Allah yang mentakdirkannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَعِنْدَهُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah tahu. Tidak satu pun biji, butiran biji jatuh di kegelapan bumi. Tidak pula sesuatu yang basah dan kering melainkan semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini menunjukkan dalil bahwa segala sesuatu yang berjalan di muka bumi sudah ada catatan takdirnya. Bahkan setiap dari kita sudah ada catatan takdirnya, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Semoga Allah jadikan kita yang masuk surga. Beriman kepada takdir itu ada 4 tingkat. Yang pertama adalah ilmu, yakni mengimani bahwa segala sesuatu itu Allah tahu. Sebelum terjadinya pun Allah sudah tahu. Maka 1 jam ke depan kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Sebagian orang mungkin terkena syubhat dari sebagian ustadz yang tidak memahami masalah ini. Mereka berkata, Allah itu baru tahu kalau kita kerjakan dulu. Bahkan sebagian dai-dai terkenal di Indonesia ini yang bilang seperti itu. Mereka bilang, Allah belum tahu, tunggu kita kerjakan baru Allah tahu. Oh, kalian melakukan ini toh. Dan ini keyakinan kufur. Meskipun kita tidak langsung otomatis menjustifikasi yang berkata seperti itu kafir, tapi ini keyakinan-keyakinan kufur. Yang harus diyakini seorang mukmin bahwa Allah tahu segala sesuatu, sampai-sampai belum terjadinya sesuatu itu Allah pun sudah tahu. Kenapa Allah sudah tahu? Karena Allah yang takdirkan dan sudah ditulis sedari dulu. Nanti ada di tingkatan kedua. Tingkatan yang kedua namanya kitabah, yaitu penulisan. Seorang mukmin wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu sudah ada tulisannya. Ditulisnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Sebuah makhluk yang Allah ciptakan yang disebut dengan Al-Qalam. Apa itu Al-Qalam? Pena. Kita wajib meyakini hal ini karena Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yukhluqas kuba qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk hidup, atau Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Siapa yang disuruh tulis? Jawabannya di dalam sabda Nabi yang lain, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan Allah itu bukan Adam, bukan surga, bukan neraka dan lain-lain. Yang pertama kali Allah ciptakan namanya qalam. Apa itu? Pena. Bentuknya piye? Tidak usah dibayangkan. Yang penting beriman karena Nabi yang beritakan. Pena ini disuruh oleh Allah. Kata Allah, uktub, tulislah. Maka si pena bilang, wa ma ada aktub, saya nulis apa? Maka kata Allah, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma sa'ah. Tulis takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ditulis. Karena sudah ditulis, makanya sebelum terjadi pun Allah sudah tahu. Dan tidak meyakini Allah tahu sebelum terjadinya sesuatu, itu sama dengan mendustakan Nabi. Karena Nabi yang memberitahu kepada kita, sudah ditulis. 50 ribu tahun sebelum adanya langit dan bumi sudah ditulis. Karena Allah sudah suruh tulis, maka Allah tahu meskipun belum terjadi. Itu tinggal, ibaratnya kalau di pekerjaan, tinggal membaca rundown saja. Sudah ada tulisan rundownnya, sehari ini ngapain, tinggal dibaca lagi. Siapa yang suruh nulis? Manajer. Siapa yang nulis? Sekretaris. Manajer tentu tahu apa yang akan terjadi. Jam berapa, ngapain, jam berapa, ngapain. Karena dia sendiri yang suruh nulis. Dan tulisannya sudah ada, tinggal menjalankan rundown-nya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard? Inna fi dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan bumi, dan bahwasanya yang demikian itu terdapat pada sebuah kitab Lauhul Mahfuz, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Yang ketiga namanya Ma'isyah. Kau Ma'isyah? Masyiah. Masyiah. Maaf ya, kalau Ma'isyah itu mata pencarian. Saya salah ngomong. Masyiah. Masyiah itu dari kata sya'a. Insya'Allah. Apa artinya? Apa sih artinya insya'Allah itu? Oke, gitu kan? Apa sih insya'Allah itu? Ya, kalau ada kesempatan. Insya'Allah jika Allah menghendaki. Berarti masyiah itu apa artinya? Berarti kehendak Allah. Artinya apapun yang terjadi di muka bumi, dulu, sekarang, nanti, semuanya adalah di bawah kehendak Allah. Apa yang Allah mau, Allah kehendaki akan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Kita sering hafal namanya kun fayakun. Jadilah, kata Allah, maka terjadilah. Yang terakhir, yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Penciptaan maksudnya adalah Allah Maha mencipta segala sesuatu, baik sesuatu itu sudah ada maupun belum ada. Termasuk perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah. Tetapi meskipun Allah menciptakan kita, Allah memberikan kepada kita ilham yang kita tinggal milih. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada dia jalan keburukannya atau jalan kebaikannya. Tinggal kita milih saja. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang jadi waria, bolehkah dia berkata, saya kan ciptaan Allah? Kalau saya ciptaan Allah, berarti saya ini adalah karena kehendak Allah. Karena saya kehendak Allah, berarti ya boleh dong saya disalahin. Saya juga kalau disuruh pilih, ya pilihnya jadi perempuan. Tapi karena Allah jadikan saya kelaminnya laki-laki, tapi kan saya ini laki-laki, perempuan yang terkungkung di badan laki-laki. Kalau begitu, salahkan yang ciptakan, jangan salahkan saya. Maka jawaban ilmiahnya begini dulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya Allah sudah menghilangkan kepada kamu jalan baiknya, jalan buruknya. Kamu yang pilih. Ini ganti-ganti kelamin begini adalah kamu sendiri yang pilih. Jamaah, saya tanya, jamaah kalau sekarang mau pergi keluar, ada yang paksa? Kalau ada yang mau pergi nih, silakan. Ada yang maksa? Enggak ada. Yang suruh duduk di sini siapa? Pilih sendiri atau ada yang paksa? Pilih sendiri. Kalau Anda mau keluar silakan, kan gitu. Kalau Anda mau tetap di sini ya silakan. Karena enggak ada yang paksa, sebenarnya Anda sendiri yang pilih. Lalu bagaimana kemudian disalahkan Allah dirinya yang dirahmati Allah? Di antara faedah orang belajar tentang takdir, pertama, kalau dia dapat nikmat, maka dia tahu dari siapa dia dapat. Kalau orang percaya takdir, ketika ditanya, masya Allah, umur 30-an sudah jadi manajer, maka jawabannya, alhamdulillah, kalau bukan Allah yang mentakdirkannya, ya tidak terjadi. Kedua, sebagai efek dari yang nomor satu, karena bersyukur manakala dapat takdir yang baik, berarti tidak bakal sombong. Apa yang mau Anda sombongkan? Uang Anda dapatnya dari Allah. Mantap ya jadi manajer. Yalah, kerja keras, pintar, banyak penelitian, banyak penemuan. Ya, ini karena kita. Keluar sombongnya. punya mobil baru, masya Allah mobilnya baru, yang ada aja sudah 5. Yang kemarin kurang pak, soalnya mobil itu sebenarnya per hari 1. Ketika ditanya, keluar sombongnya. Kenapa keluar sombongnya? Karena orang tidak paham bahwa apa yang dia punya itu takdir Allah. Manfaat yang ketiga, kalau kebetulan takdirnya enggak ngenakin, maka dia bersabar. Misalnya dapat musibah, keluarga meninggal, dapat musibah masuk rumah sakit, dapat musibah barang hilang, dapat musibah kecelakaan, maka enggak bakal teriak-teriak, karena dia mengetahui bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau sebagian orang, bahkan ada yang sampai berkata, ya Allah, kenapa aku? Kau dilanjut terus, mau siapa? Yang lain aja, jangan aku. Kenapa aku yang harus menderita seperti ini? Kenapa enggak orang lain saja? Jadinya dapat keburukan yang baru. Apa itu? Menginginkan sesuatu yang jelek, tidak menimpa dirinya dan dilempar ke orang lain. Karena tidak mempelajari takdir. Manfaat yang keempat adalah orang lebih qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Dia memang tidak seperti orang lain. Orang lain itu punya mobil sampai sekian, punya rumah miliaran. Dia cuma naik motor. Dia rumahnya juga cuma rumah kecil aja. Tapi kalau dia percaya tentang takdir, bahwa segala sesuatunya sudah ditulis oleh Allah, maka dia enggak bakal menyesali apa yang dia punya. Dia akan merasa cukup, ya Allah, alhamdulillah. Sering lihat kan ada semacam meme atau semacam video pendek. Ada orang punya mobil sport, ngelihat ke langit, lihat helikopter, lalu berkata, apaan saya punya helikopter? Di sebelahnya dia ada orang punya mobil biasa, ngelihat ke dia, kapan saya punya mobil sport? Di sebelahnya si yang punya mobil, ada yang punya motor. Yang motor ngelihat ke dia, dia bilang, kapan saya punya mobil? Sebelahnya si motor ada sepeda. Yang naik sepeda bilang, kapan saya bisa naik motor? Di sebelahnya yang naik sepeda ada orang jalan kaki. Yang jalan kaki bilang, kapan saya bisa punya kendaraan? Yang jalan kaki di sebelahnya ada orang buntung. Lalu yang buntung bilang, kapan saya bisa jalan normal? Itu tidak bakal terjadi bila orang mengetahui tentang takdir. Segala sesuatunya Allah telah ciptakan dan Allah telah tulis. Yang ke berapa? Yang kelima, orang yang belajar takdir jauh dari sifat hasad. Jauh dari sifat hasad. Apa itu hasad? Dengki, iri. Yang irinya ini ingin kalau dia yang dapat, bukan orang lain yang dapat. Kalau yang tadi dapat musibah, lalu dia bilang, jangan aku ya Allah, harusnya orang lain aja. Nah kalau yang ini, harusnya aku aja, jangan yang lain. Hasad dalam jabatan, hasad dalam harta, ya. Bahkan hasad dalam wanita, ya. Kadang sesama bujang targetnya sama. Cewek yang dimau, yang diincar sama. Tentu tidak mungkin perempuan bersuami dua, harus dipilih salah satunya. Maka yang tidak dapat, maka dia akan berkata, oh ini takdir Allah tentunya. Dia dapatkan suami yang seperti itu, bukan aku, ya sudah. Siapa tahu Allah mentakdirkanku setelah ini wanita yang lebih baik darinya. Dan itu berarti kalau dalam konteks percintaan tidak bakal ngejar-ngejar. Sampai istri orang di chattingin terus. Kenapa? Ya terlanjur cinta, dikejar terus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah mentakdirkan wanita tidak cuma satu. Sebaik-baik perempuan masih ada lagi yang lebih baik. Di atas langit ada langit lagi. Nah, wallahu alam bisawab. Mungkin ini untuk masalah takdir. Waktu masih ada. Ada pertanyaan dulu? Berandai-andai, sebenarnya ada larangan di dalam agama kita ini terlalu banyak berangan-angan, apalagi berandai-andai kalau sesuatu yang sudah terjadi tidak terjadi. Misalnya berkata begini, seandainya aja aku tadi tidak pergi setelah zuhur, mungkin aku selamat. Itu kan berandai-andai untuk tidak terjadinya sesuatu yang sudah terjadi. Kamu sih tadi enggak nurut. Coba kamu nurut. Seandainya kamu nurut, itu enggak bakal terjadi. Ya, itu enggak usah lagi dibicarakan, masalahnya orang udah telanjur kecelakaan. Ya. Boleh jadi pelajaran, tapi lihat waktunya. Adapun berandai misalnya sesuatu bisa terjadi, maka kalau memang ada jalan menuju ke sana tidak mengapa, itu namanya optimis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan kita cinta tafaul. Apa itu tafaul? Optimisme. Misalnya dia berkata, seandainya kamu belajar nak, insyaallah kamu lulus. Tadi berkata, seandainya saya rajin kerja, pasti saya akan kaya. Tapi karena saya nge-game aja di rumah, makanya tidak kaya-kaya. Nah, maka itu betul. Nah, kurang lebihnya demikian. Jangan berandai-andai sesuatu yang sudah terjadi agar tidak pernah terjadi. Apalagi banyak menyesali. Tapi boleh jadi pelajaran. Dan Anda boleh berandai-andai sesuatu itu terjadi bila sesuatu itu memang ada jalan dan boleh secara syar'i. Ya. Tapi bila tidak boleh secara syar'i, maka jangan berandai-andai. Misalnya dia bilang, ini kalau nanti kugodain, nanti bisa cerai dia. Kalau sudah cerai, nanti kunikahin. Itu namanya andai-andai sesuatu yang mungkin ada jalan tapi enggak syar'i. Pertanyaan. Takdir itu yang tertata di lawan waktu itu prosesnya atau cuma hasil akhirnya gitu. Karena hari ini kita dapat 1 juta. Itu takdirnya, tapi prosesnya tergantung akal kita, orang-orang kita atau apa. Segala sesuatunya yang tercatat. Bukan cuma hasil akhirnya tapi seluruh prosesnya. Tunggu sebentar, sabar dulu. Makanya ada namanya takdir, diubah dengan takdir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mengubah takdir kecuali takdir juga. Dan semua dalam rangkaian takdir yang sudah tertulis. Contoh, antum sakit hari Senin, antum sembuhnya hari Jumat. Yang tertulis bukan cuma sakitnya kapan, sembuhnya kapan. Proses dari tengah-tengah itu juga ada tulisannya. Tulisannya adalah di hari Selasa antum pergi ke dokter, di hari Rabu antum beli obatnya, di hari Rabu itu juga antum minum, lalu antum berdoa, di hari Kamisnya antum mulai sembuh, di hari Jumatnya antum sembuh. Maka prosesnya pun ada. Takdir sakitnya berubah jadi takdir sembuh. Kenapa? Karena di hari Selasa ada takdir yang lain bahwa antum mendatangi dokter. Dan di hari Rabu antum ditakdirkan, antum jalan menuju apotek untuk membeli sebuah obat. Hingga kemudian di hari Jumat antum ditakdirkan sembuh. Prosesnya semua ada. Terus? Gak jadi. Saya jadi lupa. Berarti kekuatan manusia atau apa? Kekuatan itu banyak yang doa, akal kita, terus apa? Kayak nggak ada peran gitu ya? Ya Oh, kita tidak ada peran sama sekali ya dalam menjalani takdir ini. Otak kita itu apa dong fungsinya? Setan itu ya, kita juga. Sebentar, sabar dulu. Antum sabar. Akal kita ini tidak punya peran kah? Karena segala sesuatunya Allah takdirkan. Maksudnya akalnya dicopot atau jalan juga takdirnya? Oh enggak, Allah mentakdirkan antum, antum dapat bagian otak yang lebih dari rata-rata. Makanya antum kerjanya di Pertamina. Kalau antum tidak punya otak yang di atas rata-rata, kerjaan antum di bawah dari itu, yaitu pekerjaan kasar yang tidak butuh otak tapi butuh otot. Tapi Allah berikan antum bagiannya. Oh, di atas antum ada yang lebih pintar lagi, makanya dia yang saat itu jadi manajernya. Makanya waktu kuliah ada yang IPK-nya mungkin lebih tinggi dari antum. Allah takdirkan demikian. Begitu. Maka antum dapat bagiannya, kemudian antum menjalani takdirnya sesuai dengan yang Allah takdirkan juga, terkait otak, terkait kemampuan, dan lain-lain. Coba saya kembangkan, entah antum bisa terjawab atau tidak. Ustaz, kenapa tidak Allah takdirkan semuanya pintar aja? Kenapa satu kelas ada yang pintar, pintar banget, paling pintar, setengah pintar, cukup pintar, bodoh, paling bodoh, bau bodoh banget? Jawabannya, Allah mentakdirkan segala sesuatunya pasti ada hikmahnya, dan antum tidak perlu bertanya. Di hari kiamat tidak ada pengadilan untuk Allah. Di hari kiamat hanya ada pengadilan untuk hamba Allah. Saya pernah ditanya sepupu saya, "Tah, kalau Allah itu kan senang kalau kita ibadah kan? Iya. Kenapa tidak semuanya muslim aja? Tidak usah ada Yahudi, tidak usah ada Nasrani. Allah senang kan kalau kita sholat? Iya. Nah kenapa semuanya muslim, tidak semuanya diciptakan sholat aja? Jangan ada muslim tapi malas sholat." Jawabannya, "Kak, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Di surat Al-Anbiya ayat 23, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah kerjakan, tetapi mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang mereka kerjakan. Itunya tidak perlu ditanya. Ustaz, kenapa ada iblis? Kasihan betul pang jadi iblis. Iblis itu kasihan betul. Dia ditakdirkan jadi iblis. Seandainya dia ditakdirkan jadi Muhammad saja. Maka jawabannya, Allah takdirkan iblis sebagai iblis dengan kehendak Allah, dengan hikmahnya Allah, dan tidak ada pengadilan untuk Allah di hari kiamat. Kenapa Allah bikin iblis? Yang ada, kenapa kita jadi teman iblis? Itu yang akan ada pertanggungjawabannya. Mungkin bisa terjawab harusnya. Ada pertanyaan? Masih 10 menit kalau menurut jadwal. Apa? Iya, kita yang pilih dengan akal kita. Orang yang tidak punya otak tidak bisa dia pilih mana jalan baik, mana jalan buruk. Makanya orang yang tidak berakal tidak punya kewajiban sholat. Siapa yang diwajibkan sholat? Orang yang punya akal, karena dia tahu kapan waktu sholat, dia dengar azan. Kalau dia melakukannya dia berpahala, kalau tidak maka berdosa. Itu yang pilih siapa? Kita. Dengan akal kita? Iya, dengan akal kita. Makanya Allah ciptakan akal untuk kita. Makanya Allah tidak bebankan syariat bagi yang tidak punya akal. Ya Ustaz, kenapa tidak semuanya pakai akal aja? Tidak usah ada orang gila, tidak usah ada orang pikun, sampai tua itu semuanya berakal. Ya tidak bisa, karena Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah mau takdirkan A, ya A, B, ya B. Antum tidak perlu tanya, antum aja yang dilihat sendiri. Antum berakal atau tidak? Berakal. Nah, sholat tidak? Dengar azan enggak? Arahnya ke arah sana. Masih ada? Apa bedanya takdir kauni sama takdir syar'i? Apa bedanya takdir kauni sama takdir syar'i? Pertanyaan bagus. Harusnya itu masuk di dalam pembahasan penjabaran. Tapi maksudnya malah ditanya jawab. Takdir Allah ada yang kauni, ada yang syar'i. Syar'i itu adalah segala sesuatu. Takdir syar'i adalah segala sesuatu yang Allah suka kalau kita mengerjakannya. Takdir kauni campur. Ada yang suka, ada yang Allah suka, ada yang tidak. Contoh, takdir syar'i kita bangun sholat subuh. Itu namanya takdir syar'i. Yaitu takdir yang kita jalani yang Allah senang kalau kita kerjakan. Ada namanya takdir kauni. Bisa jadi Allah senang, bisa jadi tidak. Misalnya Allah ciptakan lampu. Maksudnya diciptakan di negara ini, di sana listriknya jalan normal. Ada juga yang Allah tidak suka. Misalnya Allah takdirkan si fulan itu jadi waria. Si fulan jadi maling. Itu namanya takdir kauni. Nanti orang banyak beralat, balik lagi yang kata tadi, banyak orang beralasan dengan takdir kauni. Lah Allah kok yang ciptain saya begini, masa saya yang disalahkan? Bisa dipahami? Masih ada? Iya, dia sudah ditakdirkan juga. Ada orang ngikuti setan, lalu kemudian dia jatuh ke dalam maksiat. Iya, itu juga takdir Allah. Tapi pilihan mengikuti setan itu juga pilihannya dia sendiri. Berarti dia memilih itu sebenarnya sudah tertulis juga di dalam. Misalnya, di satu ketika dia memilih antara pilihan A, betul, dan B. Iya. Dan akhirnya dia memilih B yang jelek, misalnya itu pilihan jelek dia sering ditanyakan. Betul. Dia yang menjalaninya dan dia yang pilih. Dan itu semua berada di dalam takdir Allah. Nanti mungkin pertanyaan antum berkembang. Duh, berarti ya kasihan dong dia. Itu tadi jawabannya sudah. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah enggak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah takdirkan. Kita yang dimintai pertanggungjawaban. Itu kan pertanyaan yang tadi yang sepupu saya. Kenapa semuanya kafir? Kenapa muslim itu ada yang tidak sholat? Kenapa tidak semuanya muslim aja? Kenapa tidak semuanya sholat aja? Kenapa juga setan itu jadi setan, iblis jadi iblis? Kasihan dong mereka. Kan sudah saya jawab berkali-kali tadi. Kita tidak akan, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah kerjakan. Kita yang dimintai pertanggungjawaban. Antum tidak perlu memikirkan, ih kasihan si fulan, kasihan si fulan. Mikir di sendiri dulu. Begitu. Teman kita ada yang kafir di kantor ini. Nanti berkembang bertanya, eh kasihan kamu ya, kamu ditakdirkan Allah jadi kafir. Gimana? Pusing. Karena pusing, maka sebagian ulama berkata, jangan mendalam-dalami soal takdir. Karena khawatirnya justru setelah itu menolak takdir. Dan menolak takdir, balik ke yang statement saya pertama. Menolak takdir, kekafiran. Mending antum menjalani, dapat pelajaran, dapat hikmah tadi, ada sekitar 6 kah yang saya sebutkan tadi. Lalu kemudian tidak terlalu memikirkan, kenapa si fulan ini ya, kenapa mamaku ya, kenapa ini. Pikir diri antum aja. Nanti di hari kiamat, antum sama mama antum barengan atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Tapi tentu ada usaha untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, itu lain lagi. Terakhir. Tanya juga. Tunggu dulu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai yang para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah seseorang itu sudah diciptakan pertama masuk surga atau tidak dan di akhirat. Ini baru mau saya bilang. Saya bilang tadi terakhir. Ini baru mau tak bilang. Sengaja saya taruh di akhir. Saya sengaja memang taruh di akhir. Tapi tadi sempat tersebut di tengah, cuman saya tidak detailkan. Kan saya bilang setiap dari kita yang masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa, sudah ada tulisannya. Saya sudah bilang gitu kan itu. Nah, ini yang mau saya, memang sengaja saya letakkan di akhir. Ketika Nabi SAW sedang melayat, sebenarnya bukan melayat karena sudah dikubur. Karena Nabi kunjungannya ke Baqi Ghurqat, ke pekuburan. Bukan ke rumahnya si mayit, tapi mayitnya sudah dikubur. Nabi datang. Nabi bawa datang fa'ata bimikhsaratin. Nabi bawa semacam tongkat. Fakata bimikhsarati. Nabi nulis-nulis sesuatu atau garis-garis di atas tanah dengan sesuatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'adu minan nar wa maq'adu minal jannah. Tidak ada seorang pun dari kalian, kita juga termasuk, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan sudah ada tulisan takdirnya, fulan masuk surga, alan masuk neraka. Maka di antara para sahabat setelah mendengar perkataan begini ada yang nyeletuk. Walimana amal? Ya Rasulullah, kalau begitu ngapain kita beramal? Maksud saya itu gini, ibaratnya kalau perkataan orang sekarang ini, ngapain kamu capek-capek sholat? Meskipun kamu tidak sholat juga, kalau takdirnya masuk surga, surga juga. Biarpun kamu sholat setengah mati, kalau takdirnya masuk neraka juga, neraka juga. Gitu kan? Kata-kata orang Balikpapan. Logatnya. Nah, kalimat seperti itu kalimatnya para sahabat, cuman kok bahasanya beda, diksinya beda, tapi intinya sama. Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beramal? Ngapain kita sholat? Ngapain kita puasa? Ngapain kita zakat? Ngapain kita jihad? Kalau ternyata fulan surga, fulan neraka itu sudah ada tulisannya. Ini kan pertanyaan itu. Maka Nabi SAW mengatakan ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqahu, wa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru min amali ahli sa'adah, fa amma man ahli syaqa fayuyassaru min ahli syaqa fayuyassaru min amali ahli syaqa. Kata Nabi SAW ketika ditanya begitu, Nabi bilang beramallah, karena setiap dari kalian akan mudah tujuan akhirnya ke surga atau neraka tergantung amalan kebiasaannya. Siapa yang takdirnya dia adalah penghuni surga, maka Allah akan mudahkan baginya amalan-amalan ahli surga. Dan siapa yang takdirnya adalah penghuni neraka, maka Allah mudahkan baginya amalan-amalan ahli neraka. Ibaratnya kalau itu terjadi sekarang, ya bergelayut di benak antum tentang takdir. Lalu ngapain kita sholat? Lalu kenapa? Untuk apa kita sholat? Kenapa kita? Dan seterusnya. Maka jawabannya Nabi adalah beramal itu menentukan antum larinya kemana. Amalannya jenisnya apa juga menentukan antum ujungnya yang mana. Kalau sekiranya antum amalannya, kalau antum sekiranya mau jadi penghuni surga, coba antum introspeksi lagi amalan antum sehari-hari itu masuk amalannya yang mana? Amalannya penghuni surga atau amalnya ahli neraka? Gampang deteknya, kira-kira kita di surga atau neraka, deteknya kira-kiranya adalah melihat kebiasaan saja. Saya tanya, kalau sholat itu amalan surga atau amalan neraka? Surga. Maka siapa yang kalau dengar azan langsung pergi, subuh dengar azan langsung bangkit, itu nama, itu adalah deteksi yang siapa tahu dia penghuni surga. Kalau orang yang tidak pernah sholat itu amalan-amalan neraka. Maka tinggal kita lihat aja, kita ini kalau dengar azan lama kah, nanti kah, atau malah nggak sholat sama sekali kah? Nah, tinggal dilihat. Kalau kita tipikalnya seperti itu adalah deteksi awal bahwa kita itu penghuni neraka. Begitu. Tinggal dilihat amalan kebiasaan. Zina, mencuri, makan riba, jadi bagian procurement terus korupsi, upgrade markup proyek itu amalan apa kira-kira? Nipu itu kira-kira amalan apa? Main cewek itu kira-kira amalan apa? duduk di Melawai itu kira-kira amalan apa, duduk di masjid itu kira-kira amalan apa, berduaan di Gunung Dup itu kira-kira amalan apa. Udah antum tinggal lihat amalan antum kebiasaannya apa, nanti akan kelihatan detect antum itu ada di, kita itu ada di bagian mana. Tambahan dua, Ustaz, saya ini kayaknya amalannya amalan neraka Ustaz, gimana Ustaz? Tadi ada kata-kata saya di tengah, Nabi SAW bersabda, la yardul qada illa doa, tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Makanya kita disuruh berdoa, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta kebaikan dunia dan akhirat. Siapa tahu setelah itu Allah takdirkan antum untuk merubah takdir antum. Makanya kita dapati ada orang yang dulunya itu tidak pernah sholat sekarang rajin, ada kan? Ada orang yang dulunya bejat sekarang rajin, ya kan? Halo? Ya atau enggak? Antum dulu kan dulunya mungkin enggak sholat, ya atau enggak? Atau ujuk-ujuk bayi langsung sholat? Kan awalnya dia enggak sholat dulu kan? Dimarahin mama dulu, dipukul dulu dan seterusnya, diancam apa namanya dengan sapu baru kemudian sholat. Nah, perubahan itu terjadinya kapan? Dengan apa? Dengan takdir. Dari amalan ahli neraka berubah jadi amalan ahli surga. Terus tambahan yang keduanya adalah, dan jangan sombong. Siapa tahu Allah ubah takdir antum karena kesombongan antum jadi amalan ahli neraka. Makanya kita pernah kita dapati ada sebagian orang yang rajin sholat, setelah setahun gak pernah sholat. Ya, saya punya teman SMA dulu, kemana-mana berdua cari masjid waktu di Jogja. Saya entah ketemu dia sekarang kalau seperti apa. Terakhir saya ketemu 2010. Waktu 2010 saya ketemu dia, dia gak sholat sama sekali. Saya bilang, kamu saya kenal dulu waktu SMA, kita kemana-mana berdua boncengin motor, kamu sholat kesana kemari. Dia bilang, Pak, aku protes sama Allah, aku tidak suka dengan takdirku yang sekarang ini. Aku itu mau nikah dari tahun berapa tuh, gonta ganti cewek, gak nikah-nikah. Jadi aku bilang, ya Allah, aku baru mau sholat kalau nanti aku sudah nikah. Berubah takdirnya, dari yang dulunya sholat jadi gak sholat. Begitu. Maka pesan yang pertama, bila kita ini masih ada, bila kita kebiasaannya amalan-amalan ahli neraka, maka mumpung ada hayat masih dikandung badan, segeralah bertaubat dan mulai beramal. Semoga di dalam penulisan takdir itu adalah antum ditakdirkan ujungnya ternyata surga karena ada taubat di tengahnya. Dan kalau kita dalam proses seperti orang yang katanya soleh, orang yang mungkin dapat hidayah, maka hidayahnya harus dijaga. Pertemanannya jangan pertemanan yang membawa antum kepada perubahan lebih buruk. Harus berteman, tetap berteman dengan teman yang baik yang mengajak kepada kebaikan, supaya sampai kita wafat kita tetap dalam keadaan husnul khotimah, supaya takdirnya yang tertulis itu tetap berada di surga insyaallah. Semoga ini bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.